Ya, lagi-lagi kita masih di tengah-tengah perjalanan Kafis Break ya sekarang ini ya. Dan tadi Dona sempat mau ngomong tapi sampai lupa gitu loh. Sore ini saya lagi tersenyum-senyum karena saya mengenakan baju baru. Wah. Tulisannya Kafis Break lagi ya. Wah, ini udah tim Kafis Break ini, tim sukses. Tapi kalau Anda juga ingin mendapatkan t-shirt keren ini, cielah. Tunggu tanggal mainnya. Akan kita siapkan ya Bang ya. Oh iya. Iya, makanya setia terus dengerin Kafis Break ya. Dan silakan join bersama kita di sini untuk ngobrol bareng dengan topik kita hari ini, kaya raya di masa sulit ya. Telepon kita buka 633-9160 atau toll free-nya di 0810 Pas FM untuk teman-teman di luar Jakarta. Kirim SMS juga di 9122 ya. Oke, siap gak siap jadi orang kaya? Emang kalau gak siap jadi orang kaya gimana? Kalau siap seperti apa? Nah. Oke. Jadi gini kan, untuk menunjukkan kesiapan kita untuk kaya raya, tadi kan saya bilang pertama kali is a choice. Jadi kalau lu kerja sama orang ya lu gak bakalan bisa, tapi kalau lu jadi bos lu sendiri ya bisa gitu. Nah, kesiapan ini di samping ini ada kesiapan-kesiapan yang lain gitu loh, yang secara mentalitas gitu loh, memang very interesting. Jadi ada anekdotnya nih, ada ceritanya, dongengnya. Wah, nih, yuk jago nah, anekdot. Saya pernah ya ke Taiwan gitu loh. Dan saya bertemu dengan seorang gangster yang hidupnya sudah berubah. Dulunya gangster, tapi kemudian dia menjadi pengusaha bisnis yang serius, yang istilahnya legit lah. Wow. Oke. Saya tanya sama dia, dia kaya kan? Kaya banget gitu loh. Tapi kan saya tahu sejarah hidupnya yang sangat hitam dan kelam gitu kan. Saya sebenarnya pengen mancing gitu loh. Dia bisa sedemikian itu sebenarnya dari mana gitu. Oke. Makanya saya tanya, saya bilang, "Bang, rahasia kaya raya apa sih?" gitu. Terus dia ketawa, dia cerita. Dia bilang, "Ya, kaya raya tuh gampang banget," dia bilang. "Pertama-tama lu harus punya bapak yang kaya raya." Tapi kalau dipikir-pikir benar. Benar. Bapak lu kaya raya, lu pasti udah otomatis lu kaya raya. Oke. Terus begitu, saya bilang sama dia, "Wah, Bang, Aye, orang tua Aye nggak kaya, Bang." Terus dia bilang, "Jangan khawatir, asal lu mau berusaha, lu masih bisa kaya raya. Ada jalan yang kedua, gitu loh. Asal lu siap nih. Apa itu, Bang? Ya, lu cari dong mertua yang kaya raya." Ya tapi Anda ngerti gak? Moral ceritanya ngerti gak? Kalau yang pertama tuh memang orang tua lu udah kaya raya, udah turunan langsung kaya seketika. Tapi kan yang kedua, lu siap gak? Lu siap gak untuk dan kreatif mau usaha gak? Lu mau berupaya gak? Lu punya mertua yang kaya raya. Gitu loh. Terus udah gitu, saya bilang lagi, "Ya, Bang, apa jadinya suatu hari?" Waktu itu gue masih perjaka ting-ting. Masih lajang. Single. Masih belum ini. Jadi gue bilang sama dia, "Bang, apa jadinya kalau ternyata nanti Ayah dapat mertua yang biasa-biasa aja, yang kagak tajir?" Terus dia bilang sama saya, "Don't worry, masih selalu ada langkah ketiga." Langkah ketiga? Apaan, Bang? "Ya, biarpun mertua lu kagak kaya raya, lu masih tetap bisa kaya raya." "Gimana, Bang?" "Ya, lu cari pacar gelap yang kaya raya." Nih, kebanyakan sama Bang Tohir nih, jadinya kayak gini nih. Loh, tapi, ini namanya kan nasihat seorang gangster. Oke, fine. Ini seorang gangster yang ngasih nasihat. Iya, tapi kan begini kan ya, maksudnya nih, pertama-tama moral dari cerita itu, bahwa itulah yang dia katakan, bahwa miskin itu kagak ada. Gitu loh. Lo mau kaya raya itu tuh pasti bisa gitu loh, asalkan lo siap gitu loh. Yang pertama memang lo, bapak lo kaya raya. Tapi yang kedua kan lo kan usaha, lo upaya, lo ikhtiar, lo mau merubah nasib lo, makanya lo kawin sama mertua yang kaya raya gitu kan. Tapi ketiga, ya itu yang kagak kita kagak impi-impikan deh, Bang. Bukan, jangan deh. Oh, diimpi-impikan juga ya. Yang kagak apa, bukan nasihat yang kita ingin ini gitu berikan, tapi tapi itu kan memang kenyataan realitanya. Yeah, banyak yeah. orang mau kaya raya dengan cara gampang gitu kan. Punya pacar gelap yang kaya raya atau korupsi, KKN dan seterusnya. Oh iya, mungkin maknanya juga bisa di situ ya maksudnya, Bang. Maknanya memang di situ. Jadi makanya dia bilang sama saya ya, bahwa kaya raya itu pilihan. Lu mau kaya atau tidak kaya, it's up to you gitu loh. Nah, yang kita ingin dobrak sore hari ini adalah bahwa kaya raya itu bukanlah takdir, bukanlah nasib gitu loh. Dan miskin itu enggak ada gitu loh. Miskin tuh cuman lu punya di kepala lu bahwa lu miskin. Dan itu orang yang malas berusaha ya sebenarnya. Yeah. Nah, kalau lu mau berusaha itu, ya lu bisa dari bapak lu kaya raya, tapi juga secara ekstrim lu bisa juga punya pacar gelap yang kaya raya. Gua akan lakukan yang ketiga. Lu. Oke, menarik banget untuk yang satu ini ya. Nanti kita masih akan mengulik lagi karena ini ada SMS dulu nih kayak ini, Bang. Dari Bang Abdul ya. Apakah dengan kita punya income terus-menerus itu sudah dibilang jadi orang kaya? Nah, itu dia. Nah, yang harus kita hati-hati adalah kaya raya walaupun itu pilihan. Dan tadi kita lihat bahwa dari satu titik ke titik yang berikutnya. Kalau menurut saya dan pengalaman hidup saya, itu kagak ada yang namanya kaya raya instan, gak ada. Dan tidak ada kaya raya itu gampang, gak ada. Jadi, makanya jangan sampai tergugah oleh janji-janji bahwa, oh kaya tuh gampang, bisa punya income. Kan banyak di internet yang mengatakan, oh nanti income Anda akan berlipat-lipat dan terus-menerus, gak akan pernah putus-putus. Gak akan mungkin. Biar bagaimanapun juga, sukses itu, tidak ada sukses itu tanpa keringat, gak mungkin. Jadi, kalau menurut saya, orang yang dapat income terus-menerus gitu ya, belum tentu bisa dibilang kaya. Pengemis, tiap hari juga didapat income, asal dia mau mengemis kan. Tapi kan kita gak bisa bilang dia kaya. Karena hidupnya masih ngemis juga. Tapi ada satu, Bang, yang kita tidak perlu berkeringat, tapi yang disuruh yang berkeringat membuat kita jadi kaya raya. Apa tuh? Piar aja babi ngepet. Senang juga dia sama tuyul. Jangan lupa. Apa? Ya kan sekarang ya, yang makanan yang berbau setan udah kagak aneh. Oh iya. Rawon setan kagak aneh, soto setan kagak aneh, ayam bakar setan kagak aneh. Sekarang di Kota Malang ada tuyul setan. Wah. Rawon tuyul. Ih, serem banget deh. Kita di Jakarta masih bikin tuh, Bang. Jangan, Deng. Eh, bener tapi harus bikin. Gado-gado dan ketoprak tuyul. Tuyul lu, Bang. Oke deh, Mitra Bisnis, jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan kembali lagi untuk Anda.